tersumbat. Salisan rabi'an babu zarfi. Ya, yang ketiga dan keempat salisan wa rabi'an yang ketiga dan keempat babu zarfi zaman wa zarfil makan atau disebut maf'ul fi. Ini sekaligus. Faqala al-musannif babu zarfi zaman wa zarfil makan. Saharan wa ghadan wa masaan. Ya. Wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dalik. Jadi ini menunjukkan keterangan waktu. Misalkan saya katakan begini. Ya, saya misalkan katakan safara Zaidun, ya. Safara Zaidun ila Makkah al-yauma. Ila Makkah al-yauma. Ya, ini takdir fi hadzal yaumi. Ya, al-lailata fi hadhihi al-lailati gitu. Malam ini gudwah. Ya. Kalau gudwah pagi hari. Ya. Bukrah sama. Ya. Sahara. Sahur. Godan besok atamah waktu malam. Sobahan pagi hari, sobah subuh. Masaan sore. Ya, amadan selamanya. Hainan suatu ketika, amadan abadan itu sama dan semisalnya. Umma asbaha dzalik. Taib asyarhu adzarfu lughatan alwi'a'u. Ya, dzarab secara bahasa maknanya wi'a. Wi'a itu artinya apa? Bejana. Ya. Ya. Lihat di footnote kila li azminati wal amkinati dhurufan. Waktu dan amkinah, azminah jamak dari zaman dan amkinah jamak dari makan, dia memiliki dhuruf, memiliki dharab, keterangan. Li annal af'ala tujadu fiha. Karena namanya suatu fi'il-fi'il, kata kerja, pekerjaan terjadi di dalamnya, di dalam waktu dan tempat. Fakulu fi'lin labuda ayyaqa fi zamanin wa makan. Karena yang namanya fi'il, kata kerja, harusnya terjadi, ya, dia di suatu zaman atau suatu makan, suatu tempat. Fa'idha kulta, apabila anda katakan misalkan qara'tu Zaidun al-Qur'ana sobahan. Afwan, qara'a Zaidun al-Qur'ana sobahan. Zaid membaca Al-Qur'an di waktu sobah. Faqad bayyanta az-zaman alladhi waqa'at fihi al-qira'atu wa huwa sabah. Maka berarti anda telah menjelaskan zaman waktu alladhi waqa'at fihi al-qira'ah, yang terjadinya qira'ah. Kejadian qira'ah, qira'ah yang dibaca oleh Zaid, yaitu qira'ah Quran. Ya. Wa huwa sabah, yaitu di pagi hari. Wa idza qulta qara'a Zaidun al-Qur'ana amama asy-syekh. Sambil buat kajian risalah ila ahli qasim. Berisik pula. Ya. Mana lagi tadi? Misalkan anda katakan qara'a Zaidun al-Qur'ana amama syekh. Ya, Zaid membaca Al-Qur'an di depan syekh. Ini amamanya ini, zarab. Faqad bayyanta al-makana alladhi waqa'at fihi al-qira'ah. Berarti anda telah menjelaskan, ya, tempat yang terjadinya di situ qira'ah, qira'ahnya si Zaid. Wa huwa al-mawdi'u alladhi quddama asy-syekh. Ya. Yaitu sebuah tempat yang di situ di depan syekh. Fa kalimatu sabahan tusamma dzarfa zaman. Kalimat sabah dinamakan ini dzarf zaman. Wa kalimatu amama tusamma dzarfa makanin. Kalimat amama dinamakan dzarf makan. Waalaikumsalam. Sudah, ya. Baik. Nah, ini dzarab lughatan secara bahasa lu'i'a. Nah. Wastilahan secara istilah. Yang qasimu ila qismain dzarfin zaman, dzarfi zamanin wa dzarfi makan. Ini jelas, ya, enggak perlu diterjemahkan. Fa dzarfu zaman ta'rifuhu. Nah, sekarang dzarab zaman, keterangannya. Wa huwa ismu zamanil mansubu bitaqdiri fi. Dia adalah nama yang menunjukkan keterangan zaman, waktu yang mansub dengan takdir fi. Ya, takdirnya fi. Jitu fil yauma. Jitu al yauma berarti jitu fil yaum. Fi hadzal yaum. Jitu al yauma. Saya datang al yauma hari ini. Al yauma dengan fathah dia mansub. Maka al yauma dzarfu zamanin mansubun. Ya, mansub. Yadullu ala zaman, wa huwa yadullu ala zaman. Dia menunjukkan kepada waktu. Zaman. Dia menunjukkan zaman alladhi waqa'a fihi al-maji'u, yang menunjukkan yang di situ terjadi al-maji', kedatangan. Maji' masdar dari ja'a yaji'u. Ya. Baik. Jadi kalau dikatakan jitu al-yawma itu sama dengan takdir fi jitu fi hadzal yaumi. Fi hadzal yaumi. Wa mithluhu al-yawma, wa mithlul yawma, semisal dengan yoma adalah lailatan wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan, dan seterusnya itu ya. Lihat itu di footnote ya. Al-yaumu min tulu'il fajr. Nah, ini keterangan kalau dikatakan yaum itu kapan sih? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Ila gurubisyams, sampai terbenamnya matahari. Itu namanya al-yawm. Ya. Wal-laylah. Ya, kalau kita beda ya. Kalau kita sehari, misalkan kita sehari. Sehari itu berarti apa? 24 jam. Dari, ya mungkin 24 jam. Nah, dari pagi ya ke pagi lagi. Itu sehari. Tapi kalau ya, definisi al-yawm, enggak. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya dikatakan puasa fil yom. Ya, sehari. Nah, itu dari terbit fajar sampai terbenam. Wal lailah min ghurubi syams ila thulu'il fajr. Nah, lailah yang namanya malam itu terbit dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, makanya dikatakan makan minum boleh bagi orang yang berpuasa. Ya, fil lailah. Di lailatul Ramadan, di malam. Kapan itu? Dari terbit mata, terbenam matahari sampai terbit fajar. Fajar shadiq. Gudwah min salatil fajar ila tulu'is syams. Ya. Gudwah itu dari terbit dari salat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, gudwatan wa asila. Ini makanya disyariatkan berzikir ini. Bukrah awalun nahar. Awal siang. Awal siang ya. Ketika sudah terbitnya matahari. Saharan akhirul lail qubailal fajri. Ya, dia kalau sahar di waktu akhir malam menjelang subuh, waktu sahur lah. Wadan ismul yaum alladhi ba'da yaumika alladhi anta fih. Wadan ismul yaum, nama sebuah hari, alladhi ba'da yaumika, setelah harimu yang Anda berada di hari tersebut, besok kalau bahasa kita. Atamah, atama hiya sulusul lail al-awwal. Ya, sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Ya. Nanti ada sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Ya, misalkan gini, ngitung sepertiga, sepertiga itu gimana sih? Berakhir terbitnya matahari, terbenamnya matahari itu kan awal lail ya. Jam 6 apa kalau bahasa Indonesia jam 18. Ya. Terbitnya fajar shadiq itu jam 4.00 apa? Jam 4 pagi. Berarti berapa durasinya? Hah? 10 jam dibagi 3. Sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Nah, berapa itu berarti? 3,3 jam ya. Berarti dari jam 18 sampai 21 lewat 20-an menit itu, itulah waktu apa itu? Atamah. Itulah waktu atamah. Ya. Nanti ada sepertiga malam terakhir yang itu yang Nabi SAW menyatakan, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Ya, Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tapi mana lagi tadi? Sabahan huwa awwalun nahar, awal siang. Eh, mana tadi? Masaan huwa min zawali syams ila nisfil lail. Nah, kalau masaan itu dimulai dari tergelincirnya matahari zuhur sampai tengah malam, itu namanya masa. Ya. Maka zikir petang itu tidak terbatas pada asar sampai maghrib. Ya. Selepas dari itu udah boleh. Zikir petang itu berdoa amsayna ala fitratil Islam, amsayna kami di waktu masa, ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ya. Wa abadan wa amada kullun minhum minhuma ismun lizamanil mustaqbal. Abadan, amadan, masing-masing dari nama tersebut untuk waktu yang akan datang. Kalau sebut abada, la nihayata lahu, yang tidak ada nihayahnya, endingnya, akhirnya. Ya. Hinama ismun nizamanin mubham. Sedangkan hinama itu suatu nama dari sesuatu yang mubham, masih belum jelas. Ketika begitu. Baik. Lanjut lagi. Ya. Qala syarih. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala saya'lamuna ghadan. Mereka akan melakukannya besok. Ya, saya'lamun fi'il fa'il, ya. Fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Waw. Qadan maf'ul fi. Ya, itu mudhara' apa? Zaman mansub. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sabbihuhu fi'il fa'il maf'ul. Fi'ilnya fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Waw sabbihu, waw mana fa'ilnya? Waw jamaah. Ya. Hak pertama itu apa? Maf'ulun bi bukratan. Kok maful sani? Dorob fi bukrotin begitu. Wawaw atifah asila maful sani. Lah, dorob juga. Dia asila itu lawan dari bukroh, petang gitu. Wa minhu walayyataman nauhu abada. Ya, abana syahidnya di sini abada. Lan yataman nauhu. Ya, dia mansub bilan walamatu nasbihat funun ya nominal af'al khamsah haknya itu maf'ul bih abada dharab. Wa dharbu zaman ibaratun ya anil layali. Wa dharbu zaman ibaratun anil layali wal ayyami wa ma asbaha dhalika minal asma'i zaman. Ya, maka dharab zaman adalah ibarah, ungkapan ya, dari malam-malam, hari-hari dan semisalnya dari nama-nama zaman. Nah, sanah wa syahru wa dahr. Sanah tahun, syahr bulan, hitungan bulan ya, bukan bulan yang di atas langit, wa dahr masa. Baik. Berikutnya dzarful makan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, wabillahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.